Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ أيها المسلمون جمع صلاة مغرب para hadirin dan hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya nikmat-nikmat tersebut nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Sehingga tidak ada satu nikmat pun yang Allah berikan kepada hamba melainkan semuanya bukan dalam rangka untuk sia-sia, melainkan Allah memberikan nikmat kepada hamba agar supaya hamba tersebut menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dimanfaatkan kenikmatan yang ada sebagai sarana untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih meneruskan pembacaan ar-risalah Sabul Mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan dan membinasakan, di mana kita masih dalam perkara yang kedua, yaitu tentang qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Maka kita sedikit mengulas apa yang terakhir kita ambil faidah yang disebutkan oleh muallif. Naam, di dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-32 yang beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, tentunya yang Allah haramkan, apakah itu seorang muslim ataukah dia itu adalah seorang kafir zimmi, mu'ahad ataupun musta'min. Yang ini dia bunuh dengan sengaja, bi ghairi nafsin, bukan karena sebab qisas, orang tersebut membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Aw fasadin fil ardi, atau dengan sebab orang tersebut membuat kerusakan di muka bumi ini, baik dengan permusuhan penentangan kepada Allah dan Rasulnya, ini kerusakan, ataupun juga pertentangan terhadap agama ini. 6. Ataupun kerusakan-kerusakan yang lainnya yang tidaklah bisa dibendung melainkan dengan membunuh orang tersebut. Maka yang seperti ini, orang tersebut membunuh tanpa dengan sebab qisas, ataupun membunuh orang yang membuat kerusakan, seperti sa'il misalnya, seorang perampok yang dia itu tidak bisa hindari lagi, dihentikan kejahatannya kecuali dengan dibunuh. Atas seorang yang merusak agama kaum muslimin sehingga dia merusak akidah serta tata cara ibadah muslimin jauh dari kebenaran, dari al-haq, dan tidak bisa dihentikan lagi kecuali dengan dibunuh. Maka yang seperti ini, bukan dengan sebab itu, faka'anna maqatalan nasa jami'an, maka seolah-olah orang tersebut telah membunuh manusia seluruhnya. Kemarin disebutkan oleh Sa'di rahimahullahu ta'ala sebab kenapa orang tersebut dianggap seperti membunuh manusia seluruhnya. Maka kata beliau, yang demikian itu disebabkan, kata beliau, falamma tajara ala qatlin nafsil lati lam yastahiq al-qatlu, maka tatkala orang tersebut sembrono bergampang-gampangan membunuh jiwa yang Allah haramkan, yang tidak berhak untuk dibunuh. Ulima annahu la farqa indahu baina hadzal maqtul wa baina ghairihi, maka diketahui tidak ada bedanya di sisi orang tersebut, si pembunuh tadi, antara keharaman orang yang dibunuh tadi dengan yang lainnya. Artinya kapan saja dia ingin membunuh orang, membunuh jiwa yang Allah haramkan, akan dia lakukan. Sehingga seolah-olah orang tersebut membunuh manusia seluruhnya. Ini demikian yang diterangkan oleh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Maka Allah terangkan, barang siapa yang membunuh jiwa yang Allah haramkan, bi ghairi nafsin, dengan sebab, bukan dengan sebab karena orang tersebut dikisos, atau bukan dengan sebab orang tersebut melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka di sini ada faedah yang diterangkan oleh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Qala wa dallatil ayatu, ayat ini menunjukkan, ala annal qatla yajuzu bi ahadi amrain, menunjukkan bahwasanya membunuh jiwa yang Allah haramkan tadi ini dibolehkan dengan salah satu dari dua perkara. Bisa dibolehkan dan tidak dijatuhkan kepadanya dosa dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, imma ayyaqtulan nafsan bighairi haqqin muta'ammidan fi dzalik. Yang pertama, bisa jadi karena orang tersebut membunuh jiwa tanpa hak, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muta'ammidan fi dzalik, dan dia bersengaja di dalam membunuhnya. Bersengaja di dalam membunuhnya. Maka fa innahu yahillu qatluhu, maka orang tersebut boleh untuk membunuhnya. Boleh untuk membunuh orang yang tersebut. In kana mukallafan mukafian laisa biwalidin lil maqtul, dengan catatan kalau orang tersebut memang mukallaf, bukan budak, bukan anak kecil, ya, sudah mukallaf, sudah dikenakan kepadanya hukum taklif, baligh, berakal sehat, demikian, ya, bukan orang yang gila, bukan anak kecil, ataupun juga hur, tersebut merdeka, bukan budak, maka dikenakan padanya hukum tersebut. Atau pula catatan yang kedua, walaisa biwalidin lil maqtul, bukan bapak daripada yang dibunuh, bukan bapak daripada yang dibunuh, maka ditegakkan padanya qisas, ditegakkan padanya qisas. Dan qisas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bukanlah penganiayaan dan bukan pula pelanggaran hak asasi manusia. Dikarenakan dengan adanya qisas justru memelihara jiwa-jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah memberitahukan tentang hikmah ditegakkannya hukum qisas. Maka Allah taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Dan di dalam penegakan qisas, kata Allah Subhanahu wa taala, justru ada pemeliharaan terhadap kehidupan manusia. Itu bisa diambil oleh orang yang ulul albab, mereka yang mau menggunakan akal pikirannya yang sehat. Kenapa demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Sebab dengan adanya qisas, seorang tidak bergampang-gampangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Seorang mukmin mau dia bunuh, dia mikir, dibunuh, aku pun akan dibunuh. Berarti dia memelihara jiwanya sendiri. Namun tanpa adanya qisas, orang biasanya bergampang-gampangan, tidak takut dengan adanya hukuman. Nah, sehingga mereka dengan mudahnya membunuh manusia apabila mereka menginginkan. Demikian pula orang-orang yang mereka memiliki sentimental kepada saudaranya mungkin akan semena-mena membunuhnya karena tidak adanya qisas. Namun dengan adanya qisas, barakallahu fikum, orang tersebut menjadi takut dan menjaga dirinya untuk terjatuh kepada pembunuhan dengan sengaja. Ini demikian. Sehingga dengan adanya penegakan qisas, ini merupakan pemeliharaan dan penjagaan terhadap hak asasi manusia untuk hidup di dunia ini, bukan justru menganiaya mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini di dalam ayat ini, surat An-Nisa Al-Maidah ayat yang ke-32, dibolehkan bagi seorang untuk membunuh jiwa yang Allah haramkan tatkala adanya qisas. Yaitu seorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dengan sengaja. Dengan catatan orang tersebut, si pembunuh tadi, bukan atau dia itu memang mukallaf. Orangnya baligh, aqil, hur. Orangnya dewasa, bukan anak kecil, sudah baligh, akil, berakal sehat, bukan orang yang gila, dan juga hur, merdeka, bukanlah budak. Ini demikian. Dan yang kedua, walaysa biwalidin lil maqtul, bukanlah bapak daripada yang dibunuh. Sebab apabila ada seorang bapak membunuh anaknya, ini tidaklah ditegakkan padanya qisas. Walaupun itu termasuk bagian dari dosa besar, namun tidak ditegakkan padanya qisas. Barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalul walid biwaladihi. Tidaklah diqisas seorang tua yang dia melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Namun bukan maknanya ini membolehkan mereka, para orang tua, untuk membunuh anak-anaknya. Sebab akan datang ayat berikutnya. Ini ayat berikutnya akan datang. Kita selesaikan di ayat ini. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dibolehkannya seorang membunuh jiwa yang Allah haramkan, imma ayyakuna mufsidan fil ardi. Bisa jadi karena orang tersebut membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan di muka bumi ini. Bi ifsadihil adyanan nas. Dengan sebab orang tersebut merusak peradaban agama manusia. Mereka beribadah kepada Allah, diperintahkan untuk ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirusak. Dengan disimpangkan kepada Allah untuk berbuat syirik, ataupun dengan mengikuti cara-cara yang bukan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam ibadah. Ini demikian. Au abdanihim, atau merusak badan-badan kaum muslimin, badan-badan manusia, dengan adanya sa'il, mungkin perampokan, orang yang berbuat jahat dan sebagainya. Ini demikian. Au amwalihim, atau pada harta-harta mereka tadi, merampok, mencuri, yang mana dengan catatan, ya, di sini seperti kal kuffaril murtaddin wal muharibin, seperti orang-orang kufar yang mereka itu kadang merusak agama manusia. Agama manusia diperangi adanya, mungkin barakallahu fikum, adanya misi-misi tertentu, misionaris untuk masuk kepada agama yang lain. Ini merusak demikian. Merusak. Bagaimana membunuh mereka? Ini termasuk jenis orang yang boleh diperangi. Boleh diperangi. Karena merusak agama manusia. Kemudian yang kedua, ini orang-orang yang murtadin, orang-orang yang murtad, yang tadinya muslim, kemudian keluar dari agama Islam, maka kewajiban para penguasa adalah yastatibunahu, mereka untuk menuntut taubatnya orang tersebut kembali kepada agama Islam. Kalau tidak, maka boleh dibunuh. Boleh dibunuh orang tersebut. Kalau tidak mau kembali, maka boleh dibunuh. Demikian pula diterangkan oleh Sa'di wal Muharibin, dan orang-orang yang mereka menyerukan peperangan kepada kaum muslimin. Demikian pula ya, wadduati ilal bidah, dan juga para dai-dai yang menyeru kepada penyimpangan dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina la yankufu syarruhum la yunkafu syarruhum illa bil qatl, yang mana tidak bisa dihentikan kejahatan mereka kecuali dengan peperangan. Seperti Syiah Rafidah yang mereka mengkafirkan para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhum. Ini dikafirkan oleh mereka kecuali segelintir. Dan mereka menuduh Al-Qur'an yang ada di hadapan kita kaum muslimin ini sudah dimanipulasi. Hanya 30% saja, yang lainnya kemurniannya ada pada mereka yang disebut Quran Fatimiyah. Ini merusak agama kaum muslimin. Sebagaimana terjadi di negeri Yaman, mereka mengadakan pemberontakan-pemberontakan kepada penguasa. Demikian pula memerangi seluruh muslimin yang tidak mau mendukung ideologi dan akidah mereka. Maka yang seperti ini, memerangi mereka termasuk bentuk jihad fisabilillah. Bentuk jihad fisabilillah. Namun bagi orang di luar Yaman, terus bukan maknanya oh berarti harus berangkat ke sana menegakkan jihad. Tentunya yang demikian dengan izin pemerintahnya yang muslim. Dengan izin pemerintahnya yang muslim. Ya, ini demikian. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka orang-orang Syiah Rafidah terang-terangan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan mereka membantai para ulama yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada bagi kita itikad untuk berprasangka baik kepada mereka. Tidak perlu bagi kita menunggu kalau sudah terjadi huru-hara. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akidah mereka. Adapun propaganda yang mereka lakukan adalah dengan cara menyerukan kami adalah orang-orang yang mencintai ahlul bait, ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan mereka bukanlah orang-orang yang mencintai ahlul bait. Kenapa demikian? Dikarenakan di antara ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau alaihi salatu wasallam. Ini di antara ahlul baitin Nabi. Namun mereka mengkafirkan, mencela serta mencerca para istri Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu anha. Seperti Aisyah, mereka tuduh sebagai pezina. Seperti Hafsah, mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Naam, ini demikian. Sehingga bukanlah mereka bagian dari kaum muslimin. Naam, ini demikian. Adapun propaganda mereka yang demikian tidaklah bisa dibenarkan. Demikian pula mereka mengadakan, naam, melancarkan dakwahnya dengan rayuan-rayuan yang namanya nikah mut'ah, kawin kontrak yang hakikatnya zina. Maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak yang tertipu dari kalangan kaum muslimin, terutama mereka pengikut hawa nafsu. Ini nas'allahu salama wal afiyah, maka hendaknya mereka para orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. jangan sampai terseret terhadap dakwah yang semacam ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang merusak agama kaum muslimin, sehingga di sini dibolehkan apabila ternyata tidaklah bisa terbendung kejahatan mereka kecuali dengan memerangi mereka, maka dibolehkan untuk membunuh mereka. Disebutkan wadduati ilal bida'il ladzi la yankufu syarruhum illa bil qatl. Para penyeru kepada penyimpangan dan kebid'ahan yang mana tidak terbendung kejahatan mereka kecuali dengan dibunuh, ini boleh. Membunuhnya bukanlah dosa. Namun tentunya agar tidak membesar yang namanya fitnah, penegakannya dengan pemerintahan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin. Ini demikian. Demikian pula wa kadzalika qutta'it tariq. Demikian pula mereka para pembegal, perampok, wanahwihim dan yang semisalnya, miman yasulu 'alan nasi liqatlihim, yaitu orang-orang yang mereka naam merampok manusia dengan akhirnya mereka membunuh orang-orang yang ingin dirampas hartanya, au akhdhi amwalihim, atau direbut hartanya. Nah, ini mereka boleh dibunuh. Jadi ayat ini, surat An-Nisa ayat yang ke-32, kesimpulannya ada faedah di mana Allah yang pertama berfirman orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan adalah mereka seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Ini demikian, dosa besar sekali kalau begitu. Dan kapan seorang boleh membunuh jiwa yang tadinya Allah haramkan? Yaitu apabila dengan dua sebab. Yang pertama adalah dengan sebab orang tersebut membunuh mukmin dengan sengaja, dengan catatan dia adalah orang mukallaf, berakal sehat bukan gila, baligh bukan anak kecil, dan juga hur bukan seorang budak. Demikian pula orang tersebut bukanlah bapak daripada yang dibunuh, maka ini boleh dibunuh. Dan sebab yang kedua dibolehkannya seorang untuk dibunuh yang tadinya diharamkan oleh Allah adalah dengan sebab orang tersebut membuat kerusakan di muka bumi ini, baik bentuk kerusakannya merusak agama manusia dengan kekufuran ataupun murtad naam, ataupun kerusakannya berupa ideologi terhadap akidah kaum muslimin dengan menyerukan kepada penyimpangan-penyimpangan syariat seperti Syiah, Rafidah contohnya. Ini demikian. Kemudian pula apabila mereka merusak badan dan harta manusia dengan merampok, membunuh, membegal dan seterusnya, yang mana dengan catatan adalah la yankufu syarruhum illa biqatli, kecuali kalau tidak terbendung kejahatan mereka kecuali dengan cara dibunuh, maka boleh dibunuh. Mafhumnya, kalau masih ada solusi yang lain menghentikan mereka bukan dengan dibunuh, maka adalah tidak dibunuh. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini suatu ayat yang besar. 6. Menunjukkan di sana orang-orang yang mereka bergampang-gampangkan melakukan intihariyah, bom-bom bunuh diri, maka mereka nasallahu salama wal afiyah diancam oleh Allah, digambarkan seperti membunuh manusia seluruhnya. Ini nasallahu salama wal afiyah. Ini demikian. Dan demikian pula tadi barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan bahwasanya la yuqtalul walid biwaladihi. Bapak tidaklah akan ditegakkan padanya qisas dengan membunuh anak-anaknya. Bukan makna hadis ini dibolehkan bagi orang tua untuk bergampang-gampangan membunuh anak-anaknya dengan berbagai cara, baik dengan cara disodorkan kepada kematian ataupun dengan cara mubashir orang tersebut langsung membunuhnya, ataupun dengan cara abortus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena datang ayat berikutnya di sini dibawakan oleh muallif, yaitu surat At-Takwir ayat yang ke-9 dan 8. Qala Allahu ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dhambin qutilat. Apabila al-mau'udah ditanya nanti, siapakah mau'udah? Dikatakan oleh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, al-mau'udatu hiyallati kanat ahlul jahiliyah yadussunaha fit turab karahatal banat. Al-mau'udah, apabila al-mau'udah tersebut nanti ditanya di akhirat, atas dosa apa kalian itu dibunuh? Siapa mau'udah? Kata Ibnu Katsir, mau'udah dia adalah yaitu bayi-bayi wanita yang dibunuh oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu, langsung ditanam di dalam tanah hidup-hidup, disebabkan mereka tidak senang kalau mendapatkan anak perempuan. Lahir seorang wanita mengandung, maka di hari kelahirannya ditunggu di luar. Keluar laki-laki, mereka berbangga. Keluar anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, maka terasa gelap wajahnya, suram pekam, dalam keadaan sedih bukan main. Akhirnya diambil dan dibunuhlah bayi tersebut dengan cara ditanam hidup-hidup. Ini demikian. Yang seperti siapa yang melakukan? Bapaknya. Naam, siapa? Bapaknya. Apakah terus dikisos? Perhatikan di sini. Di sini menunjukkan dosa besar. Boleh yang seperti ini? Tidak boleh. Maka Allah di sini mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila mau'udah tadi ditanya, dikatakan Ibnu Qayyim, yaumal qiyamah yus'alul mau'udah ala ayyi dzambin qutilat. Maka dalam ayat ini ada dua cara membaca. Bacaan yang pertama, bacaannya jumhur al-qurra, mereka membaca su'ilat dengan sighah majhul, su'ilat. Datang bacaan yang lainnya, bacaan Ibnu Abbas dari jalan Ali bin Talhah dan yang lainnya membaca wa idzal mau'udatu sa'alat. Namun bacaan ini marjuh, lemah. Yang dipakai bacaan su'ilat. Yang ditanya adalah mau'udahnya. Kalau yang bacaan yang lemah tadi sa'alat, yang bertanya adalah mau'udahnya. Ya Allah, kenapa saya tak? Ya Allah, coba tanya ini kenapa membunuh saya? Demikian, ya. Namun kalau su'ilat, nah di sini inilah yang masyhur bacaannya dan ini yang rajih. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaumal qiyamah, ditanya pada hari kiamat, tus'alul mau'udatu ala ayyi dzambin qutilat, maka mau'udah tadi akan ditanya, atas dasar dosa apa engkau dibunuh? Kok yang ditanya yang dibunuh, ya? Maka hikmahnya, kata Ibnu Katsir, liyakuna dzalika tahdidan liqatilihi, supaya ini betul-betul menjadi ancaman bagi orang yang membunuhnya. Bagi orang yang membunuhnya. Fa idza su'ilal madzlum fama dhanud dzalim idzan, kata beliau, kalau yang ditanya ternyata yang dizalimi, maka bagaimana kira-kira kalau yang mendzalimi akan mengelak? Hah? Kalau yang dizalimi mungkin akan berkilah. Oh, karena begini-begini. Enggak. Yang ditanya sekarang yang dibunuh, kenapa engkau dibunuh? Nah, kenapa aku dibunuh? Dan seterusnya. Kenapa engkau dibunuh? Oh, saya tidak bersalah apa-apa, tidak dosa dan sebagainya. Menunjukkan di sini tahdid, ancaman yang amat sangat bagi orang yang membunuh anak-anaknya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini keadaan orang jahiliyah di zaman dahulu. Kemudian ternyata ada bentuk-bentuk pembunuhan terhadap anaknya yang modusnya berbeda-beda. Allah sebutkan, na'am, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151, bagaimana mereka orang-orang jahiliyah ataupun mereka yang masih terjangkit padanya sifat jahiliyah membunuh anak-anaknya. Kalau tadi dengan sebab malu, dengan sebab malu, sedih dan sebagainya. Dibunuhlah anak-anak perempuan. Ini demikian, ya. Di sana ada bentuk pembunuhan terhadap anak yang modusnya berbeda dari yang pertama. Maka Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151. Maka kita baca syahidnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Allah taala berfirman, "Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq dengan sebab kemiskinan yang ada pada kalian. Kamilah yang memberi rizki kepada kalian wahai para bapak dan ibu, dan juga kami pula yang memberi rizki kepada mereka anak-anak kalian." Diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Kitab At-Tauhid, Kitab Qaulul Mufid, halaman yang ke-26. Maka beliau menerangkan bahwasanya orang-orang kufar ataupun mereka jahiliyah, mereka membunuh anak-anak mereka disebabkan di dalam ayat ini min imlaqin ay al-faqr, dengan sebab kefakiran yang ada pada mereka. Dengan sebab kefakiran yang ada pada mereka, orang tuanya miskin, punya anak, lah jangan banyak-banyak anaknya. Demikian. Ternyata kebobolan. Ya, punya anak lagi. Akhirnya daripada nanti mbok nyusahi, dibunuh saja. Ini demikian. Takut tambah miskin. Ini demikian. Maka di sini min imlaqin fal imlaqu hasilun. Maka di sini imlaq yang namanya kemiskinan itu sudah ada pada orang tua. Maka Allah tegaskan, jangan kau bunuh. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rizki kepada kalian pahe bapak dan ibu, dan kami pula yang memberi rizki kepada mereka anak-anak kalian. Maknanya ai yaitu Allah Subhanahu wa taala maknanya idza abqaitumuhum fa innar rizqa lan yudhiqa alaikum biibqaihim. Apabila kalian biarkan mereka hidup bersama kalian, maka sesungguhnya rizki tidak akan menjadi sempit atas kalian. Rizki kalian tidak akan menjadi sempit atas kalian dengan sebab adanya mereka anak-anak. Lianna alladhi yaqumu birizqi huwallah, dikarenakan yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru kadang kita merasakan yang tadinya membujang sendirian dapat rezeki. Dengan dia niatannya baik, memelihara agamanya dan menjaga kemaluannya, maka dia menikah, ternyata rezekinya bukan menjadi kurang, bertambah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in kanu fuqara'a yughnihimullah. Apabila mereka para muslim yang mereka mau menikah ternyata dalam keadaan fuqara, miskin, yughnihimullah, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka, diberikan rizki dengan niatan yang tulus, ingin memelihara agamanya, menjaga kemaluannya, diberikan rizki. Menikah dapat rizki, memiliki anak pun ternyata dengan niatan yang ikhlas karena Allah, bahwasanya anak tersebut tidaklah akan mengurangi rizki kita, benar, diberikan jalan keluar rizki yang luas pula. Ini demikian. Namun dengan sebab dhon-dhon yang buruk, prasangka buruk terhadap Allah, lah nanti akhirnya Allah lepaskan dia kepada dirinya. Man tawakkala syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang melepas ketergantungannya kepada Allah, baik kepada diri sendiri ataupun kepada yang lainnya, Allah lepaskan dia, Allah tidak tolong. Namun ketika orang tersebut bertawakal kuat kepada Allah, ternyata benar dapat rezeki. Ini demikian. Dan itu banyak dirasakan oleh orang-orang yang mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di sini mereka orang-orang jahiliyah membunuh anak-anak mereka dengan sebab kemiskinan yang sudah ada pada mereka. Maka mereka bunuh karena khawatir bertambah miskin, atau mungkin bisikan setan daripada anakmu terlantar dan sebagainya, maka dia bunuh. Ini dilarang oleh Allah, termasuk bagian dari dosa besar. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31, Allah menyebutkan di sana bahwasanya mereka wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena khawatir akan menjadi miskin. Yaitu orang tua tadi tadinya kaya, kaya kecukupan, masya Allah, tambah anak lah mbok miskin, ya lah barangkali yang sudah enak ini jadi berkurang rezekinya, ya. Ini demikian, ini gambaran yang kedua. Maka Allah terangkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, karena engkau khawatir akan menjadi miskin. Nahnu narzukukum wa iyahum. Di dalam ayat ini, kamilah yang memberi rizki kepada mereka anak-anak kalian, dan kami pula yang memberi rizki kepada kalian. Maknanya, anak lahir sudah membawa rizki sendiri. Membawa rizki sendiri? Sendiri. Bukan karena orang tua. Buktinya, betapa banyak kejadian seorang karena tidak mampu menanggung malu membuang anaknya di tempat sampah. Orang tuanya miskin, didapatnya anaknya, subhanallah, Allah berikan rizki kepadanya, dipungut oleh seorang yang kaya raya, dipelihara. Siapa yang memberi rizki? Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah melalui tangan orang-orang kaya tadi. Nah ini barakallahu fikum. Orang tuanya miskin, anaknya kaya. Jadi bukan rizki anak di tangan orang tua, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka, dan kami pula yang memberi rizki kepada kalian, wahai para orang tua. Sehingga diterangkan Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, naam, Allah ta'ala berfirman di sini, kata beliau, maka di sini fabada bi dzikril walidaini alladaini amlaqa, nah di sini maka di sini fabada bi rizqil aulad qabla rizqil walidain, maka di sini Allah subhanahu wa taala menyebutkan rizki anak-anak dahulu kemudian rizki orang tua, menunjukkan di sana anak itu sudah membawa rizki sendiri-sendiri. Membawa rizki sendiri-sendiri. Dan agar supaya anak kita tidak terlantar, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka mendapatkan rizki yang baik adalah dengan sebab ketakwaan kedua orang tua. Ketakwaan kedua orang tua. Pembahasan sekarang memang pembahasan tentang membunuh jiwa, namun ini ada keterkaitan. Sekarang banyak orang menggampang-gampangkan membunuh anak-anaknya. Nah, dengan cara dijual kepada para fujar, orang-orang yang tidak tahu dosa, dijadikan sop dan sebagainya. Nasallahu salam wal afiyah. Ini demikian. Betapa banyak kejadian-kejadian yang memprihatinkan seperti ini. Yang lainnya dijual untuk diperbudak dan seterusnya. Maka yang semua ini adalah tidak boleh, merupakan dosa besar, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Nah, ini demikian, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, sebab diantara orang membunuh anak adalah karena khawatir rizki, khawatir mbok miskin, khawatir mbok ngeriwuki, dan seterusnya. Ini semuanya tidaklah benar, karena mereka adalah yang memberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala, baik diri kita ataupun anak-anak kita. Dan Allah telah menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi kisah yang sangat bagus, agar supaya kita tidak menjadikan anak-anak kita terlantar adalah dengan cara kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang soleh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihi salam ketika mengajarkan ilmu kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka tatkala mereka masuk ke dalam sebuah negeri yang ternyata negeri tersebut tidak mau untuk dikunjungi, akhirnya mereka mendapatkan ada sebuah rumah yang roboh. Dibangunlah rumah tersebut, diperbaiki, dan beliau mengatakan, fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fakana abuhuma shaliha. Dan adalah naam tembok yang roboh yang kita tegakkan tadi, ini adalah disediakan bagi dua anak yatim yang kedua orang tuanya dulu adalah orang yang soleh. Sehingga fa'arada rabbuka ayyablaghuma kanzul lahuma, dan Allah ingin memberikan kepada mereka rizki yang Allah simpan sebagai harta karun atas dengan apa usaha orang tua. Kesolehan merupakan usaha sebab mendapatkan rizki, sehingga barang siapa yang ingin memudahkan rizki anak-anaknya, jadilah mereka orang tua yang soleh dengan doanya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus menuntut mereka, jangan engkau begini begini, artinya sehingga akhirnya si anak pun malah tidak konsentrasi di dalam beribadah kepada Allah, yang akhirnya mereka menjadi orang-orang yang jatuh kepada menghalalkan segala cara harta yang diraih tidak barokah. Demikian, ini dua ayat yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tinggallah kita akan masuk kepada hadis-hadis mengenai bahayanya membunuh jiwa yang Allah haramkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.